Mitra Bisnis, Gubernur Bali mencabut izin yang telah sebelumnya diberikan kepada investor untuk proyek reklamasi Teluk Benoa dalam pengembangan kawasan pariwisata di Benoa untuk kemajuan Bali. Pencabutan izin ini dilakukan 8 bulan setelah izin keluar karena didesak oleh masyarakat sekitar soal isu lingkungan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Pulau Umang Resort, Christian Halim. Pak Chris, apa komentar Anda melihat hal ini? Pendapat saya ya, pertama tentunya sangat prihatin kalau ada inkonsisten dari perizinan ya. Karena itu bisa jadi satu bumerang dan kontraproduktif gitu ya. Dan isu yang terbesar di Indonesia itu memang yang sangat mendasar adalah ketidakpastian hukum. Katakanlah perizinan dicabut, berarti kan menimbulkan kerugian. Yang namanya perusahaan itu sebelum mengurus perizinan pasti menggunakan konsultan, melakukan feasibility study, dan sebagainya. Koordinasi dengan berbagai pihak, dan pokoknya intinya pasti mengeluarkan biaya yang cukup besar. Bahkan kalau setelah 8 bulan biasanya persiapannya sudah lebih teknis gitu ya. Pertanyaannya adalah kerugian itu siapa yang akan menanggung? Kalau misalnya pencabutan izin itu adalah bahwa di dalam amarnya menyatakan bahwa apabila pihak investor yang atau pihak yang sudah memiliki izin ini menanggung kerugian, maka dengan demikian Pemda Provinsi Bali bersedia untuk memberikan ganti rugi. Mungkin urusannya kecil. Nah, ganti rugi juga relatif kan? Karena kerugian itu kan ada tangible, ada intangible. Kalau misalnya dia dalam value of money, mudah. Tapi bagaimana dengan kredibilitas? Dengan kredibilitas ini kan relatif sekali. Dia sudah bekerja sama dengan para pihak, sudah menjanjikan kepada para pihak. Apakah itu akan dikategorikan sebagai force majeure? Kalau ditempatkan sebagai force majeure adalah hal-hal di luar kekuasaan manusia. Nggak cocok juga, kan? Nah, itu berakibat investor bisa juga mendapat tuntutan dari pihak lain, kan? Nah, ini kan bisa menjadi satu persoalan yang complicated, gitu. Nah, itu satu hal yang harus menjadi perhatian semua pihak. Dan saya yakin pasti ketika memberi izin ada kajian, ketika dicabut pasti ada kajian, ya kan? Belum ditambahin lagi oleh para pihak yang berusaha memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut. Bubbling, persoalannya kecil tapi di blow up sedemikian rupa, ya. Nah, yang jadi persoalan adalah memang investasi di Indonesia mempunyai tradisi-tradisi yang unik, di mana terlepas daripada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam perda atau undang-undang secara perizinan formal. Tetapi di Indonesia ini tidak kurang pentingnya, dan ini mungkin himbauan kepada para pengusaha juga adalah bahwa bagaimana menempatkan dirinya juga sebagai bagian dari lingkungan itu. Jangan jadi tamu, katakanlah bahwa penyebabnya itu adalah komplain dan keberatan dari masyarakat. Sebetulnya yang harus dilakukan dengan investor adalah melakukan komunikasi dengan masyarakat itu. Kita kan di Indonesia kalau mau bikin sesuatu kan ada izin tetangga tuh, pasti ada izin tetangga, RT, RW istilahnya kan. Kalau misalnya sekarang menyangkut kepada lingkungan, domainnya kan berarti di aspek pelestarian alam atau dimungkinkan untuk terjadi kerusakan alam. Nah, itu kan bisa secara ilmiah, secara mungkin arsitekturnya ini bisa dikompromikan. Namanya teknologi bangunan sekarang itu saya nggak paham ya, mau dibangunnya seperti apa di Teluk Benoa itu. Tapi maksud saya bisa diminimalisasi, karena kalau kita belajar dari Maldives misalnya, itu semua resort kan di pantai. Padahal yang dijual juga lingkungan, dan lingkungannya terjaga, walaupun ada bagian-bagian yang dikorbankan untuk tempat TPS, TPA-nya. Jadi, ya itu saya lihat sih sebetulnya ada faktor X di situ ya. Artinya, bagaimana investor itu berkomunikasi dengan para pihak di tingkat perizinannya, dalam hal ini sampai ke gubernur, kemudian juga para pihak yang berkeberatan, ya, berkeberatan terhadap, itu kan baru kemungkinan, mungkin merusak lingkungan gitu. Nah, itu kan bisa di dalam expose, mengundang orang ahli, ya, sehingga bisa memberi pendapat yang objektif. Demikian Presiden Direktur Pulau Umang Resort, Christian Halim. Saya Wendy Lim.